Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang telah mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tak akan bisa kita bayangkan. Saking banyaknya, besarnya kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita yang tiada tara, yang tiada terhingga itu setiap hari, setiap jam mengalir dalam kehidupan kita. Maka suatu hal yang aneh, orang yang setiap jam dari hidupnya, setiap hari dari hidupnya dicurahkan oleh Allah kepadanya rahmat dan nikmat yang tiada tara, kasih sayang yang tiada tara, namun dia tidak pernah mau untuk patuh dan taat kepada Allah yang telah mengasihinya dan menyayanginya. Justru dia menginginkan sesuatu dari keinginan-keinginan, dari hal-hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah yang telah mengasihi dan menyayanginya. Allah berikan kepadanya mata, dan mata itu nikmat karunia tiada tara, anugerah ilahi. Namun dia tidak mau menggunakan mata itu untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah. Allah berikan kepadanya nikmat lisan, namun dia tidak menggunakan dengan lisannya itu apa yang diridhoi dan dicintai Allah yang telah memberikan lisan itu kepadanya. Allah berikan kepadanya nikmat pendengaran, namun tidak mau dia dengan nikmat pendengaran yang diberikan oleh Allah, padahal itu nikmat-nikmat yang luar biasa besar, yang harta dunia sebanyak apapun tak akan sebanding dengan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah. Namun dia tetap tidak mau menggunakan anugerah telinga yang Allah berikan kepadanya, pendengaran yang Allah berikan kepadanya untuk hal yang dicintai dan diridhoi Allah. Bahkan lebih parah daripada itu, dia justru menggunakan matanya untuk hal yang dimurkai Allah. Dia justru menggunakan pendengarannya untuk hal yang dibenci oleh Allah. Dia justru menggunakan lisannya untuk hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah. Apa gerangan nasib ini, nasib hamba yang seperti ini nanti kalau dia bertemu dan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban? gerangan apa yang akan dia jawab? Ketika Allah berkata kepadanya, aku berikan kepadamu nikmat mata. Untuk apa engkau gunakan nikmat mata yang luar biasa aku berikan kepadamu itu? Bisakah seorang hamba menjawab nanti di akhirat dengan jawaban yang membuatnya selamat dari murka Allah? Ketika Allah bertanya kepadanya, aku berikan kepadamu nikmat telinga. Engkau apakan nikmat telinga yang telah kuanugerahkan kepadamu? Kalau selalu dia gunakan untuk berbuat maksiat, gerangan apa yang akan dia jawab di hadapan Allah kelak? Demikian hal dengan harta. Aku berikan kepadamu nikmat harta. Untuk apa engkau gunakan harta yang kuberikan kepadamu? Dan seorang muslim dan seorang mukmin wajib beriman bahwa Allah akan bertanya kepadanya akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, kita selalu mengatakan bahwa anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita sekarang adalah pinjaman yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa kita gunakan? Karena ketika Allah meminjamkan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan itu pinjaman-pinjaman tiada tara, bukan pinjaman remeh, kita harus mempertanggungjawabkan pinjaman Allah yang Allah berikan kepada kita yang tiada tara ini, kita gunakan untuk apa? Seandainya kita gunakan untuk ketaatan, hal yang diridhoi dan dicintai Allah saja. Fokus sedikit saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sekiranya nikmat-nikmat tiada tara, nikmat-nikmat tiada terhingga yang Allah berikan kepada kita setiap hari ini, semuanya kita gunakan untuk ibadah, semuanya kita gunakan untuk taat, dan tak pernah satu pun kita gunakan untuk berbuat maksiat. Sekiranya, dan itu mustahil ada dalam hidup kita, hanya ada dalam hidup para nabi dan para rasul. Sekiranya begitu, sekiranya dirimu wahai muslim, dirimu wahai muslimah, seluruh anugerah Allah yang tiada tara dalam hidupmu ini, engkau gunakan semuanya untuk hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai, dan tak satu pun yang engkau gunakan untuk maksiat walau satu kali. Kelak nanti ketika dihisab oleh Allah, engkau lulus karena tak ada cacat satu pun dalam biografi kehidupanmu menggunakan amanah dari Allah. Sekiranya setelah engkau lulus menjalankan amanah pinjaman Allah yang tiada tara, kemudian Allah katakan, sudah sampai di sini, engkau mati saja, ku kembalikan engkau kepada tanah, karena engkau telah lulus dari ujian menggunakan nikmatku sesuai dengan yang aku izinkan saja. Telah terlalu banyak nikmatku kuberikan kepadamu di dunia dan engkau gunakan. Sudah selesai tanggung jawab, sudah sampai di sini. Kesempatanmu menggunakan nikmat sudah selesai. Habis sampai di sini dan engkau kembali kepada tanah. Asal usul penciptaanmu. Demi Allah, Allah tidak zalim melakukan itu kalau itu yang Ia lakukan kepada kita. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudahlah Dia berikan pinjamannya, Dia berikan amanahnya. Kita gunakan amanah itu, Dia siapkan lagi yang lebih besar dari apa yang Dia ada siapkan di permukaan bumi. Dan Ia janjikan nikmatnya yang lebih besar itu. Faham maksudnya apa? Faham. La ilaha illallah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Seperti yang tadi kita katakan, kalau seandainya setelah lulus ujian menjalankan amanah Allah di permukaan bumi ini, Allah katakan, udah selesai, kamu lulus ujian, engkau selamat dari adab dan murkaku karena nikmatku engkau gunakan sesuai dengan ridhoku, kemudian Allah tutup buku kita dan tutup usia kita, tutup umur kita, dikembalikan kepada tanah, persis seperti hewan-hewan. Hewan seperti itu keadaannya di akhirat. Dikembalikan kepada asal usul penciptaannya menjadi tanah. Allah tidak zalim. Namun khusus bagimu wahai manusia dan jin, Allah menjanjikan sesuatu yang lebih besar daripada amanahnya yang ia berikan kepadamu di permukaan bumi. Oleh karena itu, surga Allah bagi para hamba murni kasih sayang Allah. Jangan pernah engkau mengira engkau mendapat surga itu karena engkau rajin beribadah. Ibadahmu enggak ada apa-apanya, hanya untuk sekedar membayar rahmat dan nikmat Allah yang engkau gunakan di permukaan bumi. Dengannya engkau minta surga, dalam arti kata yakin bahwa surga ku beli dengan amalku. Tak ada manusia yang bisa membeli surga dengan amalnya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa membeli surga dengan amalnya. Itu yang dikatakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga murni karena amal solehnya. Oleh karena itu surga Allah katakan fadlan minallah. Itu anugerah dan karunia dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena kalau ia tutup buku kita dengan dikembalikan kita kepada tanah seperti hewan-hewan, Allah tidak zalim. Namun ia ingin memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya, memberikan karunianya yang lebih besar kepada orang-orang yang menjalankan amanah yang telah ia amanahkan di permukaan bumi. Kalau sekiranya surga yang seperti itu Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar menjalankan amanah dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya di permukaan bumi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti para nabi yang lainnya, orang-orang saleh, maka kisahnya seperti yang tadi kita bicarakan. Bayangkan rahmat dan kasih sayang Allah yang luar biasa. Di dalam menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi, kita pun melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan dalam amanah mata, melakukan kesalahan dalam amanah telinga, melakukan kesalahan dalam amanah lisan, melakukan kesalahan dalam amanah kekuasaan, melakukan kesalahan dalam amanah Allah berbentuk kesehatan, berbentuk kaki, berbentuk tangan. Banyak kesalahan kita terjadi. Namun lihat kasih sayang Allah yang luar biasa. Ia tidak tutup pintu surgamu darimu. Ia tidak tutup pintu surganya darimu yang telah banyak berbuat salah. Ia janjikan tetap bisa masuk ke dalam surganya. Walaupun telah terlalu banyak kesalahanmu wahai muslim, wahai muslimah, dalam menjalankan amanah yang diamanahkan Allah dalam hidupmu. Dengan cara apa? Dengan cara ia siapkan ampunan. Ia siapkan ampunan, ia janjikan ampunan. Aku siapkan ampunanku untukmu. Maka bicara tentang Allah adalah pembicaraan tanpa batas. Karena tidak ada yang lebih mulia, lebih hebat, lebih luar biasa daripada Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya. Dan kelemahan manusia, kekurangan manusia, kehancuran manusia, kebodohan manusia tidak mengenal Allah. Dia tidak kenal Allah dengan kenal yang semestinya. Tahu-tahu, kenal tidak. Sekiranya hamba benar-benar mengenal Allah, sebenar-benar mengenal Allah, maka hidupnya akan sedikit seperti para nabi dan para rasul. Merekalah kaum yang telah benar-benar mengenal Allah, sebenar-benar mengenal Allah dalam kadar makhluk. Kita sudah bicarakan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah lebih mulia daripada pengetahuan makhluk tentang dirinya. Itu sebatas ilmu yang telah Allah ajarkan tentang dirinya kepada manusia, dan Allah lebih mulia daripada itu. Ini bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Maka mari bersyukur kepada Allah. Saya mengajak diri saya sendiri, saudaraku saudariku yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan siapapun yang mendengar acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Sadari ini. Sadari bahwa hari-hari kita dipenuhi oleh rahmat dan nikmat Allah tiada tara. Dan semua itu bukan karena kita, tapi karena Dia yang telah memberikannya kepada kita. Dan itu semua amanah yang akan Dia mintai pertanggungjawaban. Yang selamat adalah yang ketika diberikan amanah, dia gunakan amanah Allah itu untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah saja. Saya selalu membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan ringan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada orang yang meminjamkan mobil kepada kita, kita gak punya mobil, dipinjamkanlah mobil kepada kita, katakanlah jenis Toyota Innova, baru dibelinya dari showroom, langsung diantarnya ke rumah kita dengan mengatakan, ini saya pinjamkan untukmu, gunakanlah. Tapi saya punya syarat, menggunakannya harus ke poin-poin berikut saja. Poin-poin berikut saja. Contoh, dia buat ke pasar boleh, ke kantor boleh, ke rumah orang tua boleh, ke masjid apalagi, pengajian boleh. Disebutkan yang boleh begini, yang boleh begini, yang boleh begini. Namun kalau engkau menggunakan mobil ini untuk berikut-berikut ini, saya enggak mau. Berarti saya enggak jadi pinjamkan mobil ini. Enggak boleh engkau gunakan ke tempat musik, enggak boleh engkau dengar pergi ke tempat maksiat, enggak boleh engkau pergi ke tempat ini, enggak boleh digunakan untuk ini. Kalau engkau mau, aku pinjamkan mobil ini, bensinnya aku yang bayar. Bengkelnya saya yang bayar. Terjadi tabrakan, saya yang menyelesaikan sampai selesai. Kau tak perlu keluar uang sedikit pun. Kira-kira apa pendapat Anda tentang orang yang akan meminjamkan mobil seperti ini kepada Anda? Malaikat? Tak ada orang yang seperti ini. Belum ketemu. Belum ketemu. Sekiranya ada, apa gerangan pendapat kita tentang orang ini? Dipinjamkan yang mobilnya, kita boleh, kemana aja boleh. Dibuatnya list ke rumah orang tua, kemana, ke pasar, pergi raun-raun bahasa kita ya, ke Jawa sana, ke silahkan bawa ke Surabaya, kemana, pergi, silahkan, jalan-jalan, gak apa-apa, jalan-jalan boleh. Terus, dia yang bayarkan bensinnya, bahan bakarnya. Dia yang bayarkan pajaknya, dia yang bayarkan servis bulanannya. Dia yang bayarkan kalau tadi insiden, dia yang bayarkan. Bagaimana kita dengan dia kira-kira? Baru itu satu mobil Innova. Bagaimana pandanganmu tentang nikmat Rabbmu wahai hamba? Mata lebih remeh daripada mobil Innova? Lidah lebih remeh daripada mobil Innova? Kaki lebih remeh daripada mobil Innova? Jantung lebih remeh daripada mobil Innova? Darah, tulang, daging lebih remeh daripada mobil Innova? Pankreas lebih remeh daripada mobil Innova? Inilah Allah dengan kasih sayangnya. Maka hamba yang berbuat maksiat adalah hamba yang tidak kenal kepada Allah. Kalau dia kenal kepada Allah, sebenar-benar kenal kepada Allah, enggak berani dia lakukan sesuatu yang Allahnya enggak suka, yang Rabbnya enggak suka, enggak mau dia. Karena begitu besar nikmat yang ia berikan, bagaimana dia akan membalasnya dengan hal yang tidak dia sukai? Ini dia, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Mari kita bersyukur. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk ini. Untuk ini. Diterangkan kepada kita, ini yang putih, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Ini yang hitam, ini tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah. Maka berjalanlah di atas yang putih. Ini dia cahaya yang Allah ridho dan cinta. Ini dia kegelapan yang kita harus jauh daripada kegelapan itu, agar kemudian amanah yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita jalankan di atas cahaya dan di atas hal yang putih, bukan di atas kegelapan dan hitam. Semoga kita berhasil menjalankan amanah Allah di permukaan bumi dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab, dan pada pertemuan yang lalu kita baru membahas judul bab. Kita baru membahas apa? Judul bab. Babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Sebelum kita melangkah kepada ayat pertama, ana ingin semua antum membuka atau fokus kepada suatu ayat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. Kalau ada Al-Qur'an di depannya silakan buka, kalau tidak ada Al-Qur'an di depannya, ada handphone silakan buka. Kalau tidak pun dengar saja pun tidak apa-apa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ayat surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah. Bersegera, cepat-cepat. Ya, jangan terlambat. Jangan melemah. Bersegera, bersegera. Berlari, berpacu. Karena dalam ayat yang lain, sabiqu, berlomba-lomba. Saling mengalahkan. Bersegeralah kalian wahai manusia. Kemana kita harus bersegera wahai Allah? Ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegera menuju ampunan dari Rabb kalian. Lalu wa jannatin, dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, saling pacu dan maculah kalian, saling kalah mengalahkanlah kalian menuju jannah, surga. Arduha samawati wal ardu. Yang surga itu luasnya adalah langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Pertanyaannya adalah, ketika antum membaca ayat ini, tolong dibaca lagi. Dibaca lagi dan bacakan terjemahannya, dipahami terjemahannya. Tolong antum baca masing-masing. Pertanyaannya yang saya ingin adalah, apa yang anda rasakan pertama kali ajakan dari ayat ini? Ketika Allah memerintahkan berlomba-lomba, saya harus ngapain ya? Allah mengajak saya berlomba-lomba, berarti saya harus mengapa? Ini perintah dari Allah untuk berlomba-lomba, bersegera dan semacamnya, saling kalah mengalahkan seperti yang tadi kita katakan. Ketika antum baca ayat ini, apa yang pertama kali hadir di hati antum diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini? Silakan jawab. Berlatih. Berlatih untuk beramal saleh. Berlatih untuk, pokoknya berlatih. Yang namanya berlomba harus pakai latihan. Barakallahu fiik. Yang lain. Nah. Mohon ampun, selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersegera menuju ampunan Allah berarti selalu beristighfar. Barakallahu fiik. Yang lain. Secepatnya meninggalkan maksiat. Masya Allah, itu yang hadir dalam hati antum ketika mendengar ayat ini. Yang lain, banyak beramal saleh. Oh, berarti sholat harus rajin, tahajud rajin, infak sedekah rajin, seluruh amal saleh harus rajin. Baik, yang lain, cukup? Atau ada yang angkat tangan di belakang? Belajar menuntut ilmu, harus rajin belajar. Karena tidak mungkin menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah tanpa belajar ilmu. Barakallahu fiik, mumtaz. Menjaga tauhid. Barakallahu fiik. Yang lain, bertaubat, harus rajin bertaubat supaya dapat ampunan Allah dan surga Allah. Akhi fiddin, banyak jawaban tadi, berlomba-lomba, berlatih, berlari, bertaubat, minta ampun kepada Allah, rajin beramal saleh, semuanya percuma tanpa tauhid. Semuanya percuma tanpa tauhid. Ini pelajaran kita kemarin, pekan yang lalu. Untung ada yang jawab satu tauhid di sini. Berarti kajinya masuk cuma satu orang aja, Pak. Kajian kita kemarin masuk cuma satu orang yang berhasil menjawab. Utamakan tauhid. Karena seluruh infak Anda, seluruh istighfar Anda, seluruh sholat Anda, seluruh latihan Anda, seluruh sodakoh Anda, seluruh amal soleh Anda tanpa tauhid tidak dapat ampunan Allah. Lihat bagaimana hati manusia sering lupa tauhid. Padahal tauhid itu dasar utama tegaknya sholat, dasar utama tegaknya ibadah, dasar utama tegaknya istighfar. Dia pondasi seluruh amal saleh. Dia pondasi lari daripada maksiat. Segudang amal saleh kita bawa ke hadapan Allah tanpa tauhid, neraka selama-lamanya. Maka ayat ini harusnya hati kita mengatakan menuju ampunan Allah tauhid dan amal saleh. Tauhid dan istighfar. Tauhid dan latihan terus, latihan beramal saleh. Tauhid dan saling kalah mengalahkan dalam berinfak dan bersedekah. Tauhid di depan, saudaraku. Dan ini yang kita bahas kemarin pada pertemuan yang lalu. Persis satu pekan sebelum hari ini. Yang sudah mulai kita lupa. Karena tanpa tauhid enggak ada artinya amal saleh. Sehebat apapun amal saleh itu. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ini sekedar latihan dan alhamdulillah antum pada terjebak. Antum pada apa? Pada terjebak. Mudah-mudahan jebakan bermanfaat di pagi hari ini. Salah kalau hanya sekedar amal saleh. Berlomba menuju ampunan Allah hanya modal salat? Tanpa tauhid enggak ada arti salat. Tanpa mengesakan Allah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat yang bercampur syirik dihapuskan oleh Allah amalnya. Sodakoh yang bertubi-tubi tanpa yang luar biasa, tanpa dengan syirik. Dengan syirik artinya tanpa tauhid. Karena syirik lawan tauhid. Tidak ada artinya. Untuk ilmu seperti yang tadi dikatakan, tanpa tauhid tidak ada artinya. Nihil. Lain asyraku la habita anhum ma kanu yam. Kalau mereka berbuat syirik, hapus seluruh yang mereka amalkan. Pegang nas ini baik-baik dari ayat Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah dalam surah Al-An'am. Lain asyraku, kalau mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, akan hapus seluruh yang mereka amalkan. Kalau dia berbuat syirik berarti dia hilang tauhidnya. Nah, bab kita pada pagi ini adalah bab fadli tauhid wa takfiri dzunub, keutamaan tauhid, bahwa tauhid ini mengampunkan dosa-dosa. Tanpa tauhid dosa tidak bisa diampuni. Kalau dosa tidak bisa diampuni, maka tidak akan pernah keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Perhatikan masalah-masalah berbahaya ini. Ini bukan masalah ringan. Masalah keluar atau tidak keluar dari neraka. Tanpa tauhid enggak bisa dapat ampunan Allah. Tanpa dapat ampunan Allah enggak bisa keluar dari neraka Allah. Tanpa tidak keluar dari neraka Allah tak bisa masuk surga Allah. Maka tauhid kuncinya pintu surga. La ilaha illallah dikatakan miftahul jannah, kuncinya surga. La ilaha illallah. La ilallah kalimat apa itu? Kalimat tauhid. Dia kunci surga Allah. Ini sepakat kalimat ini oleh para ulama bahwa la ilaha illallah adalah kuncinya pintu surga. Sekarang ketika la ilaha illallah itu tak ada karena syirik, surga enggak bisa terbuka. Nah. Baik, kita ambil dalil yang pertama daripada bab ini yang dibawakan oleh Syekh, waqaulullahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala terdapat dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan aman, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Di sini ada dua janji besar Allah. Yang pertama apa? Aman. Yang kedua, hidayah. Aman di dunia dan di akhirat. Aman di dunia, aman di akhirat. Hidayah juga demikian. Hidayah di dunia, hidayah di akhirat. Aman di dunia, aman di akhirat. Aman di dunia, aman dari malapetaka, kehancuran. Aman dari hal-hal yang akan menyeret kita kepada kehancuran kita sendiri. Dan juga ada rasa aman di dalam hati, juga aman juga. Aman dari jebakan iblis, aman dari seretan hawa nafsu. Banyak sekali keamanan di permukaan bumi. Juga aman bermasyarakat, karena orang saleh aman dia bermasyarakat, aman dia bersahabat, aman dia bertransaksi. Banyak keamanan di permukaan bumi. Janji Allah, orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, Allah berikan keamanan di dunia. Ini dunia baru, di dunia. Dan yang paling nyaman terasa aman di dunia itu aman yang terasa di dalam hati itu loh. Hati itu aman aja, aman aja hati itu. Itu luar biasa itu. Itu kebahagiaan inti di permukaan bumi ini. Aman di dunia, aman di akhirat. Aman di akhirat, wah tahu kita, aman dari alam, di alam barzakh, dari azab kubur. Aman dari keringat kita sendiri yang akan mengalir ketika matahari satu mil di atas kepala kita, karena ada orang kelelep dengan keringatnya sendiri. Aman dari diberinya catatan kitab kita di tangan kiri. Aman dari murkanya Allah di saat hisab. Aman dari jatuh dari atas sirat. Dan yang terakhir, aman dari neraka itu sendiri. Jadi banyak keamanan di akhirat. Dan keamanan di akhirat ini yang paling penting daripada keamanan di dunia. Allah janjikan aman kedua-duanya. Di dunia aman, di akhirat aman. Satu, Allah janjikan juga janji yang berikutnya, hidayah, petunjuk. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, Allah janjikan hidayah. Hidayah di dunia, hidayah ke jalan yang benar, yang tidak kita bicarakan di awal mukaddimah pertemuan kita tadi. Allah arahkan dia kepada hidayah itu. Itu di dunia. Allah arahkan dia untuk bertauhid, nomor satu. Allah arahkan setelah itu untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab, kepada yang lainnya. Allah arahkan kepada amal soleh. Allah arahkan dia kepada, berikan hidayah untuk sholat, berikan hidayah kepadanya untuk zakat, berikan hidayah kepadanya untuk amanah, berikan hidayah kepadanya untuk berbakti kepada orang tua, untuk membaca Al-Quran, untuk ini, Allah berikan hidayah. Allah janji hidayah. Itu di dunia. Dan hidayah di akhirat adalah mendapatkan apa-apa yang dicintai dan diinginkan oleh setiap insan mukmin dan mukminah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat hidayah untuk tangan catatan cat dibagi di sebelah kanan, dapat hidayah untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh, mungkar dan nakir, dapat hidayah untuk ketika dihisab dapatkan ampunan Allah, dapat hidayah berjalan di atas sirat sampai ke penghujung sirat, dapat hidayah sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang luar biasa. Syaratnya apa? Syaratnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Syaratnya Anda harus menjadi orang yang beriman dan jangan mencampuri iman Anda dengan kezaliman. Ini ayatnya. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Maka jadilah orang yang beriman yang tidak mencampuri diri, imannya dengan kezaliman. Kata imam, kata para sahabat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat sekali. Berat sekali ayat ini. Syarat untuk mendapatkan aman, syarat untuk mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat, harus menjadi orang yang beriman dan tidak mencampuri iman dengan kezaliman. Waduh, alangkah beratnya. Berarti semua kita gak layak dong dapat aman dan dapat hidayah. Karena semua kita apa? Menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri artinya berbuat maksiat. Sementara ayat berbunyi, orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Siapa yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Siapa yang tidak berbuat zalim dengan berbuat maksiat? Berat ayat ini bagi para sahabat. Sehingga mereka datang kepada Nabi dan mengadu, "Ya Rasulullah, ayat ini terlalu berat." Kenapa berat? Syaratnya untuk mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat, syarat untuk mendapatkan aman di dunia dan di akhirat, harus jangan campuri iman dengan kezaliman. Kata para sahabat, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Para sahabat mengira zalim di sini maknanya adalah maksiat, padahal makna ayat zalim adalah syirik. Makna ayat adalah zalim di sini maksudnya adalah syirik. Namun Allah menggunakan kalimat zalim, yang juga kata-kata zalim itu bisa bermakna maksiat. Orang yang berbuat maksiat, kita katakan orang zalim ini orang zalim karena dia berbuat maksiat. Seluruh maksiat disebut kezaliman. Seluruh maksiat disebut kezaliman. Ada orang yang bercarut, itu zalim dia, berbuat zalim dia. Ada orang yang ini, berbuat zalim. Ada orang ghibah, berbuat zalim. Ada orang buka aurat, berbuat zalim. Ada orang yang terima riswah, memberi riswah, berbuat zalim. Terus-terus banyak berbuat, itu semua kezaliman. Para sahabat mengira makna ayat ini kezaliman adalah maksiat. Kalau syaratnya harus tidak boleh berbuat maksiat baru dapat janji Allah, ini terlalu berat. Karena manusia ditakdirkan berbuat salah. Ini ayat tegas menunjukkan kepada kita bahwa sahabat pun berbuat maksiat. Sahabat pun, maaf, kalimatnya bukan begitu, astagfirullahaladzim, sahabat pun terjerumus ke dalam maksiat. Karena mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Kalau umat terbaik tidak bisa aman daripada yang namanya terjerumus, maka kita pun demikian. Namun singkirkan itu dulu. Ini bab yang berbeda, supaya kita fokus kepada bahasan yang ingin kita bahas. Ketika para sahabat memahami bahwa zalim di sini maknanya adalah maksiat, kata Nabi SAW, bukan itu maknanya. Maknanya bukan maksiat seperti yang kalian bayangkan. Tapi makna zalim di sini adalah syirik. Makna zalim di sini adalah syirik, berbuat syirik kepada Allah. Bukankah kalian telah mendengar firman seorang, perkataan seorang lelaki saleh di dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kalian mendengar perkataan lelaki saleh Luqman ketika dia berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku tercinta, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ini makna zalim dalam ayat ini. Jadi para sahabat pun dalam titik ini, kejadian ini, salah memahami makna ayat berdasarkan bahasa Arab saja. Maka sekedar belajar bahasa Arab, jangan anggap antum adalah ahli ilmu. Oh, saya sudah pandai bahasa Arab, berarti sudah menguasai Al-Quran. Saya terjemahkan terserah saya, saya tafsirkan terserah saya. Enggak boleh. Sahabat saya terjebak. Kirain hanya kezaliman dalam maknanya yang luas. Ternyata kezaliman dalam maknanya yang sangat spesifik, yaitu kezaliman. Kezaliman terbagi tiga, akhi. Kezaliman terbagi tiga. Catat itu baik-baik. Kezaliman terbagi tiga. Dan yang dimaksud oleh dalam ayat ini satu kezaliman saja, bukan semua kezaliman. Kezaliman pertama, kezaliman hamba kepada Allah. Dua, kezaliman hamba kepada hamba yang lainnya, kepada makhluk. Kepada orang lain, dia berbuat zalim kepada orang lain selain dirinya. Bisa difahami ini, dimengerti? Memukul, membunuh, mengambil harta orang, membicarakan aib orang, menertawakan orang, mencaci, memaki, dan banyak sekali kezaliman manusia kepada manusia lainnya. Karena manusia lain punya hak yang harus kita tunaikan, jangan dizalimi. Dan kezaliman manusia kepada manusia lain yang paling derajat tertinggi adalah kezaliman manusia kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan kepada orang tua, tapi menzalimi Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cara apa? Kita tidak berikan hak Nabi kepada Nabi, itu kezaliman. Nabi punya hak yang harus kita tunaikan kepada Nabi kita tercinta SAW. Tidak kita tunaikan haknya itu, zalim kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu kezaliman kepada orang lain yang paling berbahaya. Baru setelahnya kezaliman kepada orang tua, kezaliman si istri kepada suami, kezaliman suami kepada istri, kezaliman orang tua kepada anaknya, kezaliman sahabat kepada sahabat, ponakan kepada om, om kepada seterusnya, saudara kepada saudara, banyak sekali. Ini kezaliman yang kedua, kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada makhluk, bahkan bisa menzalimi binatang. Karena binatang adalah makhluk selain dirinya, enggak boleh menzalimi binatang. Di dalam agama kita diharamkan menzalimi binatang. Bayangkan menzalimi binatang saya diharamkan dalam agama kita. Apalagi menzalimi manusia. Oleh karena itu lihat Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kalian ingin menyembelih, cari yang paling tajam daripada pisau dan berikan istirahat kepada binatang sembelihan kalian. Asah dulu pisau itu. Kalau tidak asah berarti cari yang paling tajam supaya berikan istirahat kepada hewan. Ketika mengasahnya pun jangan di depan hewan. Subhanallah. Ini adalah hak asasi kehewanan. Islam sudah bicara hak asasi kehewanan loh, wahai para pembicara hak asasi kemanusiaan yang keluar dari jalur syariat. Anda kira Islam tidak bicara hak asasi manusia? Islam bicara hak asasi hewan. Ada seorang sahabat mengasah pisau di depan hewan dan kakinya sudah di pundaknya hewan. Dilarang, ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, kamu ingin membunuh hewan dua kali ya? Karena hewan juga makhluk yang punya akal, sekedar kebutuhan dia dalam berakal. Dan kalau kaki kita sudah di lehernya dan kita ngisah pisau, dia tahu loh pisau itu mau diletakkan di lehernya dia. Bisa asah pisau di tempat yang lain. Jadi menzalimi hewan pun gak boleh. Subhanallah. Karena ingin kezaliman kepada makhluk, gak boleh. Baik, kezaliman kepada Allah, itu yang pertama. Kedua, kezaliman kepada sesama. Sesama maksudnya sesama makhluk. Kita sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk, maksudnya dari manusia ke hewan juga tidak boleh. Kezaliman yang ketiga adalah kezaliman kepada diri sendiri. Bahwa manusia menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana dia menzalimi dirinya sendiri? Dia tidak memberikan kepada dirinya hak dirinya sendiri kepada dirinya. Apa contohnya Ustaz? Contohnya jelas. Mata kita butuh istirahat untuk tidur. Tidak kita berikan jatah tidur. Minum juga kopi dicampur dengan dengan garam gitu ya, supaya melek apa mata itu bangun gitu, dipaksa sampai merah apa. Berarti kita tidak memberikan hak mata kita kepada kepada dirinya. Itu penzaliman kita kepada mata. Itu contohnya. Badan sudah harus istirahat, enggak kita istirahatkan. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk kezaliman diri kepada diri adalah berbuat maksiat. Karena sebenarnya sesungguhnya maksiat yang kita kerjakan itu memberatkan diri kita sendiri. Baik, terlepas dari semua itu, kita ingin berpanjang-panjang dalam titik ini, bahwa kezaliman yang dimaksud dalam ayat, kezaliman spesifik, yaitu kezaliman hamba kepada Allah dengan berbuat syirik. Maka makna ayat adalah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Merekalah orang-orang yang akan Allah berikan kepadanya keamanan, dan merekalah orang-orang yang akan Allah berikan kepadanya hidayah. Mau aman saudaraku di dunia dan di akhirat? Mau hidayah di dunia dan di akhirat? Lihat syaratnya. Syaratnya adalah tauhid. Syaratnya adalah tauhid. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang bertauhid. Imannya imannya orang yang bertauhid, bukan iman orang yang dicampuri dengan kesyirikan. Ada juga orang beriman tapi mencampuri imannya dengan kesyirikan. Ketika keimanan dan kesyirikan bertemu, iman pergi. Bukan karena iman itu lemah, tapi karena dia tidak mau dicampuri dengan kesyirikan. La ilaha illallah tauhid, dan itu kalimat tauhid yang paling tinggi, kalimat iman yang paling tinggi. Dan Allah tidak mau, tidak rela kalau la ilaha illallah itu dicampuri kesyirikan. Kalau dicampuri kesyirikan, la ilaha illallahnya berangkat. Tentu syirik di sini maknanya syirik syirik besar. Saya punya seorang guru, dan itu guru banyak ustaz-ustaz kita yang berasal dari daerah ini. Dari beliau kami belajar ilmu tauhid, yang mengajarkan kepada kami ilmu tauhid dari kami tamat SD. Beliau membuat sebuah permisalan yang sudah pernah ana sampaikan di sini, kita ulang lagi semoga bermanfaat bagi saudara kita yang belum mendengar. Beliau mengatakan tauhid itu bagaikan susu murni. Bagaikan susu murni. Susu murni penuh manfaat, sehat. Minuman paling segar, paling dicintai dan disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang murni ya, susu yang betul-betul diambil dari hewan gitu. Susu murni. Wah, penuh dengan manfaat yang luar biasa. Ya, tauhid bagaikan susu murni dan syirik bagaikan kotoran manusia. Syirik bagaikan apa? Kotoran manusia. Susu murni harus murni untuk kemudian dikonsumsi oleh manusia. Kalau seandainya ada susu murni satu gantong besar misalnya, satu ukuran 20 liter gitu. Wah, susu murni 20 liter. Betul-betul murni. Lalu ada orang di depan mata antum ambil kotoran manusia hanya satu apa nih? Satu kuku atau satu ruas jari lah. Ambil tinja kotoran manusia atau ruas jari, di depan mata antum dimasukkan ke dalam susu itu, diaduk-aduk sama dia. Lalu dia katakan silakan minum. Kira-kira mau minum susu enggak? Hah? Berani enggak minum susu itu? Lebih kurang seperti itu kata beliau. Susu murni satu gantong hilang manfaatnya walaupun masih ada di situ. Masih nampak oleh satu ruas jari tinja manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Bagi orang yang tahu, tak akan berani minum susu itu. Bukan karena susunya tidak bermanfaat, tapi manfaat susu hilang gara-gara masuk syirik. Dan tidak ada orang berakal yang mau minum susu yang dia tahu efeknya pun tidak ada, baun tidak ada, rasa tidak ada, Ada rasa enggak satu ruas jari dimasukkan ke 20 liter susu gitu? Ada rasa enggak? Enggak ada, orang enggak tahu minum. Ini permisalan yang beliau buat yang menempel di benak kita sampai sekarang. Mudah-mudahan menempel di benak antum sampai kapan-kapannya. Inilah bahaya syirik. Syirik besar kalau masuk hilang seluruh manfaat tauhid. Bukan karena dia tidak ada, tapi dia tidak mau dicampuri oleh hal yang sangat kotor seperti itu. Dan ini sunnatullah di permukaan bumi. Syirik besar datang, habis. Ya, habis seluruh yang namanya tauhid, seluruh yang namanya amal soleh, habis semuanya. Bayangkan bangunan Burjul Khalifah 850 meter ke atas ke udara, lalu hancurkan pondasinya. Jangan hancurkan bangunan, biarkan bangunan tegak, tapi antum hancurkan pondasinya aja. Kira-kira apa yang terjadi? Maka tauhid adalah pondasi. Di atas pondasi itulah dibangun bangunan yang kuat, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai berapa saya tidak tahu. Tapi lihat kalau pondasinya yang dihancurkan. Nah, pondasi itulah tauhid. Kalau dia hancur dengan kesyirikan, tak ada apa-apa. Habis seluruh yang diidam-idamkan manusia daripada keamanan di dunia dan di akhirat, dapat petunjuk di dunia dan di akhirat, hilang semuanya. Maka kalau ingin mendapatkan keamanan, aman di dunia, aman di akhirat, maka jauhi yang namanya syirik. Kata para ulama, ulama lebih detail pembahasannya, subhanallah. Kalau kita masuk menyelami perkataan-perkataan mereka, mereka luar biasa mengingatkan. Kalau kita selamat dari syirik besar, maka kita pun selamat dari seluruh ancaman Allah kepada orang yang berbuat syirik dan kepada orang kafir. Aman. Kalau kita selamat dari syirik besar, maka Allah akan juga berikan kepada kita keamanan, dan Allah berikan kepada kita hidayah yang itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang kafir. Karena orang yang berbuat syirik dan orang kafir satu level. Orang kafir yang tidak masuk agama Islam dan orang yang sudah masuk agama Islam lalu berbuat syirik dalam agama Islam, satu level. Kalau selamat dari syirik besar, aman dari ancaman Allah terhadap orang-orang kufar, aman terhadap ancaman Allah terhadap orang-orang berbuat syirik. Di antara ancaman Allah terhadap orang yang berbuat syirik adalah innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil janna wa ma'wahun nar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lil zalimina min ansar, dan tidak akan ada orang yang bisa membantu dan menolong orang-orang yang zalim yang berbuat syirik ini. Karena dia telah menzalimi Allah. Terlalu nekat dia menzalimi Allah. Terlalu berani dia pengen menzalimi Allah. Terlalu kalimatnya enggak enak diucapkan, tapi dalam bab ini enak untuk diucapkan. Terlalu kurang ajar dia kepada Allah. Sehingga pantas untuk tidak dimasukkan dalam surga dan dijadikan tempatnya hanyalah neraka untuk selama-lamanya. Ingat baik-baik, untuk selama-lamanya, karena Allah sudah mengatakan faqad harramallahu alaihil jannah, Allah telah haramkan untuknya surga. Yang mengharamkan surga yang punya surga, kita enggak berhak mengharamkan untuk siapapun. Oleh karena itu himbauan tauhid adalah himbauan kasih sayang yang luar biasa. Karena himbauan tauhid, himbauan agar kita bisa ke surga Allah dan tidak diharamkan untuk kita surga, surga Allah. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid. Ada orang-orang yang alergi dengan dakwah tauhid. Ada orang-orang yang mengatakan orang yang mengajak kepada tauhid itu adalah orang ekstrim. orang radikal, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana Anda melihat bahwa kotoran adalah susu dan susu adalah kotoran? Bagaimana Anda memandang bahwa siang adalah malam dan malam adalah siang? Ini keterbalikan yang luar biasa. Dakwah kepada tauhid, dakwah kasih sayang paling tinggi di permukaan bumi. Di atas dakwah itulah berdiri seluruh para nabi dan para rasul, dan paling terdepannya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan seluruh para nabi dan rasul itu diutus sebagai rahmat bagi manusia. Maka orang yang beriman, yang bertauhid dan tidak pernah mencampuri tauhidnya dan imannya dengan kesyirikan, aman. Aman dari ancaman Allah terhadap orang-orang yang musyrik, terhadap orang-orang yang kafir. Ya. Tapi ketika orang yang tidak mencampuri imannya dengan syirik besar tetap melakukan maksiat, ada dia melakukan maksiat, mungkin juga banyak, karena banyak relatif, maka dia mendapatkan keamanan sekedar batas imannya, dan dia mendapatkan hidayah sekedar batas imannya. Aman yang sempurna untuk orang-orang yang benar-benar selamat dari kesyirikan besar dan maksiat, itu sempurna keamanannya. Namun manakala selamat dari syirik besar namun tidak selamat daripada maksiat, maka level keamanannya masih aman juga, tapi berkurang sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau terjerumus ke dalam kesyirikan, benar-benar gak aman sama sekali, benar-benar gak hidayah sama sekali, tutup habis. Yang namanya aman, yang namanya hidayah, tutup buku dari orang yang berbuat syirik besar. Tapi kalau syirik besar tidak dikerjakan, terjerumus ke dalam maksiat, ada juga level amannya. Level aman terbaik adalah level untuk orang yang seperti ini, level aman yang paling tinggi bagi dia adalah dia tidak akan mungkin kekal di neraka. Orang yang tidak melakukan syirik besar namun masih berbuat maksiat, level aman yang dia pegang ini bukan suatu yang harus dicita-citakan. Ini harus dibuang sebenarnya. Tapi orang yang seperti ini di dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa dia aman dari kekal di neraka. Lihat Allah berfirman, barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan untuknya surga. Dia tidak berbuat syirik berarti tidak haram untuknya surga, walau dia ke neraka terlebih dahulu. Tapi dia tidak akan diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Tapi bukan itu pilihannya loh. Cuman kita ingin berbicara sebagaimana yang dipandukan oleh para ulama, para ahli ilmu, bahwa kalau sudah selamat dari syirik besar, kita harus berusaha selamat dari maksiat. Karena kata para ulama, sebenarnya berbuat maksiat itu pun menzalimi Allah. Berbuat maksiat pun sebenarnya penzaliman kita kepada Allah. Kita suka kita ambil uang itu, Allah tidak suka kita ambil uang itu. Kita sepelekan Allah, kita ambil keinginan kita. Tidak zalim nama itu. Kita suka melihatnya, Allah bilang aku tidak suka engkau melihat itu. Itu mata aku yang berikan kepadamu, aku tidak suka engkau melihat itu. Kita katakan dalam diri kita, saya suka. Ya terserah saya lah, Allah menggunakan mata yang engkau berikan. Lalu kita gunakan mata untuk yang kita sukai, yang Allah tidak sukai. Itu zalim. Tapi kezaliman ini belum sampai kepada jenjang syirik. Lebih kita cintai anak kita dibanding cinta kita kepada Allah, apa tidak zalim itu? Lebih kita cintai bisnis kita daripada kita mencintai Allah, apa tidak zalim itu? Kezaliman juga. Namun kezalimannya tidak sampai kepada kezaliman parah. Parah yaitu zalim besar, yaitu syirik besar. Sehingga tingkat amannya pun melemah. Tetap ada amannya tapi melemah. sesuai dengan kadar kita menggerogoti kezoliman, menggerogoti keadilan, dan menzolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha untuk terus belajar ilmu tauhid, karena ini adalah pondasi agama kita. Dan waktu yang tersisa beberapa saat ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, sebagaimana biasa bahwa pertanyaan yang kita jawab khusus yang berhubungan dengan materi akidah. Adapun pertanyaan lain silahkan ditanyakan kepada ustadz-ustadz lainnya yang banyak mengisi kajian di tempat kita ini. Ada orang muslim, ada seorang muslim, akan tapi dia adalah dukun, sampai wafat tidak bertaubat. Apakah dia kekal di neraka? Dan apakah boleh kita mendoakan dan meminta ampun dan rahmat Allah terhadap keluarga yang termasuk ke dalam kesyirikan dan dia telah wafat? Pertanyaan seperti ini kalau tidak difahami dengan baik, pertanyaannya dan jawabannya berbahaya. Berbahaya dari sisi bahwa pertanyaan ini dan jawaban kita bisa dibuat orang kesimpulan kalian mengkafir-kafirkan. Kalian mengkafir-kafirkan dan kalian mengeluarkan orang dari agama Islam. Coba saya ulangi pertanyaannya. Kalau ada seorang muslim akan tapi dia adalah dukun, sampai wafat tidak bertaubat, apakah dia kekal di neraka? Ini yang banyak orang tidak faham. Saya akan jawab pertanyaan ini. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin antum semuanya yang hadir di sini, yang menyaksikan acara ini secara live, fahami dulu bahwa saya bicara hukum. Saya tidak bicara personal. Saya tidak bicara manusia. Saya tidak berbicara sianu keluar dari Islam, sianu kekal di neraka, si fulan kekal di neraka. Saya tidak bicara itu. Saya bicara hukum kejadian ini bagaimana. Hukum ini harus dijawab agar orang tahu apa hukumnya, supaya orang terhindar dari terjerumus ke dalam dosa itu. Jadi fahami? Contoh sekarang saya buat saja jawaban ringan, jawaban simpel. Nanti kita bahas sedikit, agak kita panjangkan jawabannya. Saya katakan orang yang dukun bukan muslim. Bukan muslim. Dia bermain sihir, bermain dukun, dia bukan sihir. Dia bukan muslim. Di dalam Al-Quran tegas Allah mengatakan. Ya. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحِرِ. Akan tapi setan-setan yang kafirlah yang telah mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Dan Allah juga telah menguji manusia dengan mengajarkan ilmu sihir melalui malaikat Harut dan Marut. Tapi dua malaikat itu tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia sampai malaikat itu mengatakan kepada manusia itu, jangan belajar ilmu ini dari kami. Ini fitnah yang Allah turunkan kepada kalian. Jangan kalian kafir dengan mempelajari ilmu ini dari kami. Nas tegas di dalam Al-Quran bahwa orang yang belajar ilmu sihir dan mempraktikkan kesihiran adalah orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Ini hukum. Sekali lagi kita bicara apa? Kita bicara hukum. Kita tidak mengkafir-kafirkan orang. Tidak, kamu kafir? Enggak. Selain ajaran kami kafir? Enggak. Itu yang namanya mengkafir-kafirkan. Selain kelompok kita kafir? Enggak. Tapi ini hukum, harus dibicarakan. Harus disampaikan supaya orang tidak bermain ilmu sihir. Tidak berkawan dengan jin dengan ilmu sihir. Ilmu sihir itu ada, tapi mempelajarinya kufur. Mengamalkannya kufur. Dengan nas di dalam Al-Quran. Jangankan mempelajarinya, mengamalkannya, menyantet manusia dengan segala kemampuan santet, mengarahkan hati manusia sayang, benci dengan ilmu-ilmu yang dipelajari dari ilmu-ilmu sihir, memberikan penyakit kepada manusia supaya dia mati, memberikan penyakit kepadanya sehingga dia bingung berpuluh-puluh tahun pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini, dokter pun mengatakan kamu sehat tapi dia kesakitan tiap malam. Lihat efek bahaya daripada ilmu ilmu sihir. Jangankan mempelajari ilmu sihir dan mengamalkan ilmu sihir, datang ke dukun dan percaya apa yang dia katakan perkara gaib, kufur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan aw arrafan." Barang siapa yang pergi ke dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya kepada apa yang dikatakan dukun itu, percaya apa yang dikatakan oleh tukang ramal itu, percaya saja, lihat, percaya, bukan dia yang dukunnya, percaya dengan apa yang dia katakan daripada perdukunan itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Karena itu syirik, tak boleh. Dan syirik dan kufur selevel dalam akibatnya. Maka ini harus disampaikan agar orang tidak pergi ke dukun, agar orang tidak pergi ke tukang ramal, agar orang tidak main dukun, apalagi menjadi dukun. Sekarang pertanyaannya, ada orang muslim tapi dia dukun, enggak muslim dukun itu. Muslim yang dukun berarti susu yang sudah kena, masih susu namanya ya, iya itu kalau susu, kalau tinjanya sebesar ini, kalau ternyata susunya 20 liter, tinjanya juga 20 liter, gimana? Dan antum lihat tinja 20 liter itu juga 20 kilo juga dimasukkan di situ dan diaduk-aduk, dan rasanya sudah rasa tinja, masih susu juga namanya. Ini hukum ya. Sekali lagi saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, pemirsa Asal TV dimanapun anda berada, bahwa ini bukan mengkafirkan manusia, ini justru menghindarkan manusia dari kekafiran, supaya manusia menghindari dosa ini dan tidak terjerumus dalam dosa perdukunan. Jangankan menjadi dukun, percaya kepada apa yang dia katakan saja enggak boleh. Pergi kita ke dukun karena percaya ini, oh barang kamu yang hilang ada orang ngambilnya, tapi enggak orang-orang jauh loh. Nah tuh gaya orang kan, orang-orang dekat percaya kita, siapa orang dekat yang mulai kita curiga, paman kita, om kita, sahabat kita, anak kita sendiri. Subhanallah. Dan tidak sedikit cerita-cerita yang antum dengar, yang ana dengar, dan itu semua permainan jin, enggak boleh. Ya. Haram hukumnya. Kemudian juga sering sekali dukun mengatakan begini, kamu nanti begini, kamu harus begini, banyak sekali. Nanti disuruh oleh dia potong ayam, potong ini, cari ayam hitam, serba hitam, sampai lidah-lidahnya pun hitam. Kenapa ayam hitam ya? Karena ilmu hitam. Ilmu kebodohan, ilmu kejahilan. Jahil itu hitam. Ilmu kemaksiat. Dan tidak ada hitam yang lebih-lebih daripada syirik. Maka ini hukum, ini adalah hukum. Bicara hukum harus jelas, karena hukum itu pemisah mana yang benar, mana yang salah, mana yang putih, mana yang hitam, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Itulah hukum, harus diterangkan. Dan jangan sampai apa yang kita bicarakan ini dianggap kita mengkafir-kafirkan orang. Enggak, kita membacakan hadis, kita membacakan ayat, ini hukumnya. Wahai kaum muslimin, hindari kesyirikan, hindari perdukunan, hindari sihir, baik datang ke tukang sihir atau apalagi mempelajari ilmu sihir dan mengamalkan ilmu sihir. Haddu sahiri dharbatun bisayf, kata Nabi. Kalau ketemu tukang sihir bertemu, terbukti dia melakukan sihir, penggal kepalanya, kata Nabi. Penggal kepalanya. Bahaya sihir. Naam. Wallahu a'lam. Ustaz, dahulu pernah ana pernah terjerumus ke dalam syirik besar. Alhamdulillah telah sadar dan telah bertaubat. Dan ana pernah mendengar hadis ada orang yang berat timbangan amalnya, kemudian orang tersebut heran kenapa timbangan amalnya lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah menjawab, itu disebabkan karena dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah ada harapan ana atau kaum muslimin yang lain mendapatkan seperti yang ada di dalam hadis ini, Ustaz? Finalnya adalah di saat wafat. Finalnya adalah di saat wafat. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ketika Anda wafat, apakah Anda wafat dengan membawa dosa syirik? Atau Anda wafat tanpa membawa dosa syirik? Karena dosa syirik yang pernah Anda lakukan, syirik-syirik besar, kita bicara syirik besar sekarang. Dosa syirik yang pernah Anda lakukan dahulu, Anda sudah taubat. Berarti Anda wafat tidak membawa dosa syirik. Finalnya ada pada saat kematian. Ketika pada saat kematian masih berbuat syirik dan tidak taubat, berarti menghadap Allah dengan membawa dosa syirik. Terdapatlah untuknya ancaman yang Allah ancamkan di dalam Al-Quran, yang Nabi ancamkan di dalam hadis. Tetapi kalau dulu dia pernah berbuat syirik dan bertaubat, maka dia wafat tanpa dosa syirik. Umar pernah berbuat syirik enggak? Umar radhiyallahu anhu pernah berbuat syirik? Khalid bin Walid pernah berbuat syirik enggak? Abu Sufyan pernah berbuat syirik enggak? Ikrimah anak Abu Jahal pernah berbuat syirik tidak? Banyak para sahabat Nabi pernah berbuat syirik, ya. Pernah menyembah patung, menyembah berhala. Akan tapi mereka finalnya gimana? Finalnya dengan taubat. Bahkan belum lagi mereka wafat, sudah turun kabar gembira penduduk surga. Karena syirik yang dilakukan ketika hidup dan telah dihapuskan dengan taubat, tidak lagi dianggap dosa dalam perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi taubat tentu harus taubat yang nasuha, taubat yang benar-benar taubat, sehingga kita tidak lagi kembali kepada kesyirikan itu. Maka finalnya ada pada kematian. Kalau ketika wafat membawa dosa syirik besar, ini dia ancaman-ancaman itu datang. Tapi kalau wafat tidak membawa dosa syirik besar, kalaupun taubat terjadi sebelumnya, telah dihapus dengan taubat. Wallahu alam. Ada kesempatan untuk mendapatkan apa yang ditanyakan tadi. Apa contoh kezaliman kepada Rasulullah yang dilakukan oleh umat pada saat ini? Kita lebih mencintai harta kita dibanding cinta kita kepada Rasul kita Muhammad SAW. Itu zalim. Itu zalim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rubah-rubah cara sholat yang beliau ajarkan, itu zalim. Kita rubah-rubah cara puasa yang beliau ajarkan. Kita rubah-rubah cara berzikir yang beliau ajarkan. Itu zalim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau tunduk dan patuh kepada Nabi kita tercinta. Dia larang, enggak boleh, terserah saya. Itu zalim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna zalim? Makna zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang benar. Coba garis bawahi kalimat zalim itu. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang benar. Itu dia zalim. Sebagaimana lawan zalim adalah keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Itu dia adil. Lawannya adalah zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar. Dan di atas ini perhatikan kezaliman-kezaliman terjadi. Harusnya disayangi, ternyata dibenci. Zalim. Harusnya diikuti, ternyata tidak diikuti. Zalim. Harusnya timbangannya pas, ternyata tidak dipaskan. Apa? Zalim. Ini zalim ini, coba lihat. Ini zalimnya. Ah, minum. Karena tempatnya enggak di sini. Tempatnya di mana? Di kanan. Bismillah. Ini adil nih. Ini adil. Coba lihat timbangannya. Mana yang zalim, mana yang adil? Coba lihat. Letakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran, dan Rasulullah SAW telah menurunkan hadis, mengajarkan kepada kita, ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan, ini yang harus dikerjakan, ini diletakkan harus di sini, ini diletakkan harus di sini. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang telah diajarkan Allah, zalim. Nah, barakallahu fikum. Ada yang bertanya tafaul. Terlalu lama kita untuk mensyarah nanti, waktu yang tidak cukup. InsyaAllah pada kesempatan lainnya. Bagaimana kalau kita melakukan ibadah-ibadah seperti haji, umroh, puasa, terkadang terbesit riya? Apakah itu termasuk ibadah yang rusak tauhidnya? Naam, rusak tauhidnya, akan tetapi bukan rusak yang membuat sampai kepada syirik besar. Syirik terbagi dua. Ada syirik yang menghanguskan tauhid total 100%. Ini syirik besar. Dan ada syirik kecil, termasuk riya, syirik kecil, ini mengurangi tauhid, bukan menghanguskannya 100%. Maka syirik kecil ini tidak menghilangkan tauhid, tapi melemahkan tauhid. Melemahkan apa? Melemahkan tauhid. Tauhidnya tidak hilang. Yang menghilangkan tauhid sampai ke akar-akarnya syirik besar. Dan orang yang berbuat amal saleh diiringi dengan syirik kecil bernama riya, Allah tidak terima amalnya. Bukan Allah hapuskan amal. Kalau syirik besar, Allah hapuskan amal semuanya. 60 tahun sholat, 70 tahun sedekah, 70 tahun punya asrama dan pesantren, berbuat syirik, wafat di atas kesyirikan, hapus semuanya. Syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, amal yang terjadi di dalamnya syirik kecil, itu yang dihapus oleh Allah. Haji, syirik dia, syirik kecil, riya. Hajinya saja yang dihapus oleh, enggak ada pahalanya di haji. Salat, misalnya salat subuh tadi naudzubillah ada yang riya misalnya, ya. Pahala salat subuh tadi enggak dapat dia. Nanti kalau dia salat zuhur dia ikhlas lagi, dapat lagi pahala salat zuhurnya. Atau kalau tadi salatnya riya kemudian kajiannya ikhlas, maka pengajian dapat pahala dia. Begitu. Jadi yang dirusak oleh syirik kecil yaitu riya adalah amal itu saja yang dirusak oleh dia. Namun hati-hati, kebiasaan syirik kecil bisa membuat orang syirik besar. Tak hati-hati berhadapan dengan syirik kecil dan rajin masuk ke dalam dunia syirik kecil, bisa mudah membuat kita terjerumus ke dalam syirik besar. Sama dengan dosa. Dosa kecil ada dosa besar. Terbiasa dengan dosa kecil bisa membuat mudah kita masuk ke dalam dosa besar. Maka untuk menjaga diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam dosa besar, jauhi dosa kecil. Ya ayu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hai orang-orang yang katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka, dosa kecil. Dan agar mereka menjaga kemaluan mereka daripada berzina, dosa besar. Supaya tidak masuk dosa besar, hindari dosa kecil. Karena terbiasa dengan dosa kecil, sarana menyeret kita kepada dosa besar. Hal yang sama syirik besar syirik kecil. Terbiasa dengan syirik kecil, ada kemungkinan kita diseret oleh dia untuk masuk ke dalam syirik besar. Supaya aman kita dari syirik besar, jaga untuk tidak melakukan syirik kecil yaitu riya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk menjalani ketaatan kepada Allah dalam hidup kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita keamanan di dunia dan di akhirat, dan hidayah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.